Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Insyaallah kita akan sedikit melanjutkan beberapa faidah dari hadis yang ke-24 terakhir sampai faidah berapa? 9. Berarti sekarang 10. Qala Syekh Ibnu Taimin rahimahullah wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis qudsi ini berarti firman Allah azza wa jalla, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian sekali-kali tidak akan sampai memudaratkan aku sehingga kalian memberikan mudarat kepadaku, dan sekali-kali kalian tidak akan sampai memberikan manfaat kepadaku sehingga kalian memberikan suatu kemanfaatan kepadaku. Wa dzalika li anna Allah subhanahu wa ta'ala mustaghnin an jami'i khalqihi. Yang demikian itu dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, maha tidak butuh kepada seluruh makhluknya. Wa min asma'i al-azizu wa huwa alladhi azza ayyana lahu dharar. Di antara nama beliau, nama Allah, wa min asma'i, di antara nama Allah adalah al-aziz, yakni dialah Allah Azza yang maha kuat, yang tidak akan mungkin kemudaratan atau mara bahaya menimpanya, tidak akan tertimpa sedikit pun mara bahaya ataupun kemudaratan. Wa kadzalika huwal ghaniyyul hamidu fala hajata ila ayas'a ahadun linaf'ihi. Demikian pula dia adalah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji, maka Allah tidak butuh seorang pun untuk berusaha memberikan manfaat kepadanya. Walai yablugha ahadun dararahu, dan sekali-kali tidak ada seorang pun yang akan bisa memberikan kemudaratan mara bahaya kepadanya. Likamali ghinahu jalla wa'ala, karena kesempurnaan kemahakayaan Allah, kemaha tidak butuhan Allah kepada makhluknya. Yang ke-11, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang awal dari kalian yang dan yang terakhirnya, manusianya dan jinnya seluruhnya dari awal sampai akhirnya, semuanya berada di atas hati seseorang di antara kalian yang paling bertakwa, yakni seandainya semua jin dan manusia yang dari awal sampai akhirnya semuanya di atas ketakwaan orang yang paling bertakwa, maka hal itu tidak akan menambahi kekuasaanku sedikitpun, tidak akan menambahi sedikitpun pada kerajaanku. Wadzalika likamali ghinahu azza wa jalla, hal itu dikarenakan kemahasempurnaan kekayaan Allah, kemaha tidak butuhan Allah azza wa jalla kepada makhluknya. Falakana an-nasu kulluhum min insin wa jinnin ala atqa qalbi rajulin fa inna dhalika la yazidu fi mulkillahi syai'a. Maka seandainya seluruh manusia dan jin berada di atas hati orang yang paling bertakwa, maka sesungguhnya hal itu tidak menambahi kekuasaan Allah, kepemilikan Allah sedikit pun. Diannallaha ghaniyun anhum. Dikarenakan Allah maha kaya, maha tidak butuh makhluknya. Faedah yang ke-12, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang awal dari kalian dan yang terakhirnya, manusianya dan jinnya, semuanya berada di atas hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidaklah menambahi kekuasaanku sedikit pun. Wadzalika li kamali ghinahu, hal itu karena kesempurnaan kemahakayaan Allah. Fala tanfa'uhu ta'atut ta'i'ina, maka ketaatan orang-orang yang taat tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada Allah. Wala tadurruhu ma'siyatul 'asina, dan kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat tidak akan memberikan bahaya sedikit pun kepada Allah. Faedah yang ke-12 ini lebih tepatnya adalah hadis yang berikutnya, lafaz hadis yang berikutnya. Kalau yang tadi yang dibacakan itu sama dengan faedah ke-11. Berarti yang ke-12 itu, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjadi qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika fi min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang awal dari kalian dan yang terakhirnya, manusia dan jinnya, semuanya berada di atas hati orang yang paling berdosa, paling kafir di antara kalian, maka hal itu tidaklah mengurangi kekuasaanku sedikit. Wal maqsudu min hataini al jumlataini, tujuan dari dua kalimat agung tadi adalah al hathu ala ta'atillahi azza wa jalla wal bu'du an maksiatihi. Tujuannya dari dua kalimat tersebut adalah perintah, dorongan, anjuran, hasungan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan perintah, dorongan untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Mengapa? Karena ketaatan kepada Allah manfaatnya untuk orang yang taat itu sendiri, dan kemaksiatan kepada Allah bahayanya untuk pelakunya. Allah tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari ketaatan hamba-hambanya, dan juga sebaliknya tidak memberikan bahaya sedikit pun bagi Allah kemaksiatan hamba-hambanya. Semuanya kembali kepada hamba-hamba itu sendiri, akibatnya ataupun hasilnya, baik dari ketaatan maupun kemaksiatan. Faedah yang ke-13, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idha udqidal bahra. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang paling awal di antara kalian dan yang terakhirnya, manusia dan jinnya, yakni seluruhnya, seluruh jin dan manusia, Semuanya berdiri di tempat yang tinggi, yang luas, yang datar. Lalu semuanya meminta kepadaku permintaan-permintaan masing-masingnya. Lalu aku berikan semuanya atas permintaannya tersebut. Semua permintaannya diberikan. Allah berikan semua yang diminta seluruh hambanya tadi, seluruh jin dan manusia tersebut. Maka hal itu pemberian Allah kepada seluruh jin dan manusia dari awal sampai akhirnya. Semua permintaan mereka Allah berikan, Allah kabulkan. Maka hal itu tidaklah mengurangi apa yang ada pada sisiku, kata Allah. Kecuali sebagaimana jarum apabila dimasukkan ke dalam lautan, maka tidak mengurangi isi lautan tersebut sedikit pun. Wadzalika likamali ghinahu jalla wa ala wa sa'atihi. Hal itu dikarenakan kemahasempurnaan, kemahakayaan Allah jalla wa ala dan maha luas karunia Allah. Fa istafadu min hadhihi al-jumlati, maka kita bisa mengambil faedah dari kalimat ini, annallaha subhanahu wa ta'ala wasi'ul ghina wal karam, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha luas kekayaannya dan sifat pemurahnya. Yang maha luas kekayaan Allah dan pemberian Allah maha luas, sifat pemurah Allah maha sempurna, maha luas. Wa qawluhu illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Adapun firman Allah dalam hadis ini, kecuali sebagaimana jarum apabila dimasukkan ke dalam lautan, maka jarum tersebut tidak mengurangi isi lautan sedikit pun, tidak mengurangi air lautan sedikit pun. Sabaqa lana anna al-maqsuda bidzalika al-mubalaghatu fi anna dzalika la yanqusu Allah syai'a. Telah lewat penjelasan dari kami bahwa maksud atau tujuan dari kalimat tersebut adalah al-mubalaghah, untuk menunjukkan benar-benar al-mubalaghah sifatnya berlebihan atau kesungguh-sungguhan benar-benar, bahwasanya pemberian Allah kepada seluruh jin dan manusia tersebut tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah sedikit pun. Adapun permisalan dengan jarum yang dimasukkan ke lautan hanya untuk memahami saja, untuk pendekatan pemahaman, bahwasanya apa yang ada di sisi Allah tidak berkurang sedikit pun, sebagaimana tidak berkurangnya air lautan ketika jarum dicelupkan ke dalamnya dan diangkat. Faidah yang ke-14, wa qauluhu ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya itulah amal-amal kalian, amalan-amalan kalian, ila akhirih, sampai akhir hadis ini. Fa yustafadu minha al-hathu ala al-amal as-salihi hatta yajida al-insanu al-khayra. Kita bisa mengambil faedah dari hadis ini atau kalimat yang ada dalam hadis ini, bahwasanya dalam hadis ini terdapat anjuran untuk beramal soleh agar seseorang mendapatkan kebaikan, karena Allah mengatakan innama hiya a'malukum uhsiha, sesungguhnya itulah amalan-amalan kalian yang aku menghitung untuk kalian, thumma uwafikum iyaha, kemudian aku berikan balasan yang setimpal, yang sempurna kepada kalian atas amalan-amalan tersebut. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka siapa yang mendapatkan kebaikan hendaknya dia memuji Allah. Waman wajada ghairadzalika falayalumanna illa nafsah, namun sebaliknya Siapa saja yang mendapatkan selain kebaikan, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Artinya ya, karena dia tidak beramal soleh, maka wajar mendapatkan kejelekan atau selain kebaikan. Maka sebelum menyesal, sebelum datang ajal, hendaknya kita manfaatkan nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, umur dan yang lainnya untuk digunakan dalam amalan soleh, untuk digunakan beramal soleh. Yang ke-15, annallaha subhanahu wa ta'ala la yadhlimun nasa syai'a. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menzalimi manusia sedikit pun. Dalam artian Allah akan memberikan pahala secara sempurna kepada orang yang beramal soleh, tidak dikurangi sedikit pun, bahkan dilipat gandakan. Adapun orang yang berbuat jelek tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan kejelekannya, tidak dilipat gandakan dari sisi jumlahnya. Itulah keadilan Allah. Allah tidak mendzalimi manusia sedikit pun. Yang terakhir ke-16, annal asiya saufa yalumu nafsahu idza kana fi waqtin la yanfa'uhu al-lawmu walan nadamu. Bahwasanya orang yang bermaksiat kelak dia akan mencela dirinya apabila dia berada di waktu yang tidak lagi bermanfaat baginya celaan maupun penyesalan. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah dalam hadis qudsi ini, wa man wajada ghayra dzalika fala yarumanna illa nafsah. Dan siapa saja yang mendapati selain kebaikan, maka janganlah dia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Kemudian kita lanjutkan, qala Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis yang ke-25, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Abi Dharrin radhiyallahu anhu aydan, dari Abu Dharr Junub bin Junadah radhiyallahu anhu juga, anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bahwasanya ada beberapa orang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujuri. Orang-orang yang memiliki harta, kelebihan harta, orang-orang kaya, mereka pergi dengan membawa pahala-pahala yang besar, yang banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Ini orang-orang fakir. Wa yasumuna kama nasumu, mereka juga berpuasa sebagaimana kami orang-orang miskin berpuasa. Wa itasaddaquna bifuduli amwalihim, namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Ini yang tidak bisa kami lakukan, wahai Rasulullah. Jadi bagaimana ini? Kita akan kalah dengan mereka, orang-orang kaya. Mesti mereka akan terdepan dan lebih banyak pahalanya daripada kami yang miskin. Para sahabat minta bimbingan bagaimana supaya kami tetap bisa bersaing dalam memperoleh pahala walaupun kami tidak punya harta. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sifat kasih sayangnya, beliau membimbing pada para sahabat yang miskin. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna ma tasaddaquna. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian amalan-amalan yang dianggap sebagai sedekah, yang sama dengan sedekah, yakni berpahala seperti pahala sedekah. yang dengannya kalian dianggap telah bersedekah. Nabi menjelaskan, inna bi kulli tasbihatin shadaqatan, sesungguhnya setiap tasbih, ucapan subhanallah adalah sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah, dan setiap takbir, ucapan Allahu akbar adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, dan setiap ucapan tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil ucapan la ilaha illallah adalah sadaqah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, dan memerintahkan kepada kebaikan juga sadaqah. Wa nahyun an munkarin sadaqah, dan melarang manusia dari kemungkaran juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatun, bahkan dalam kemaluan salah seorang di antara kalian juga terdapat sedekah. Qalu, maka setelah mendengar kalimat yang terakhir ini, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya lalu dia mendapatkan pahala padanya? Ini jelaskan kepada kami bagaimana kok bisa seseorang bernikmat-nikmat melampiaskan syahwatnya dengan jima bersama istrinya, dengan istrinya, namun setelah mendapatkan kenikmatan dia mendapatkan pahala, bagaimana? Minta penjelasan, bukan ragu, ingin penjelasan lebih detail biar lebih yakin. Qala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan, araitum law wada'aha fil harami akana alaihi wizrun, bagaimana pendapat kalian, bukankah seandainya dia meletakkan syahwatnya pada perkara yang haram, yakni berhubungan dengan selain istrinya, ini berbuat zina, ayyadzabillah, bukankah dia mendapatkan dosa, berdosa karenanya, karena meletakkan syahwatnya pada tempat yang haram? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun, maka demikian pula, yakni sebaliknya, apabila dia meletakkan syahwatnya pada yang halal, yakni pada istrinya atau hamba sahayanya, maka dia akan mendapatkan pahala. Rawahu Muslimun, hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah. Di dalam syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, wa haulai fuqara'u, dhahaba ahlul dusuri bil ujuri, bahwasanya ada sekian orang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni mereka adalah orang-orang yang fakir, para sahabat yang miskin, yang fakir, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang memiliki harta pergi dengan membawa pahala yang banyak yang besar, yakni ahlul amwali dhahabu bil ujuri, maksudnya mereka yang punya harta yang banyak, orang-orang kaya yang punya kelebihan harta, mereka pergi dengan membawa pahala yang banyak, yakni ikhtassu biha, yakni mereka dikhususkan dengan pahala yang banyak karena harta yang mereka infakkan di jalan Allah. Yusalluna kama nusalli, dijelaskan oleh para sahabat yang miskin tadi bagaimana dikatakan mereka yang kaya mendapatkan pahala yang banyak, yakni jika dibandingkan dengan yang miskin. Yusalluna kama nusalli, kata para sahabat yang miskin, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu, dan mereka berpuasa sebagaimana kami pun berpuasa, yakni dalam masalah sholat puasa sama, pahalanya bisa sama. wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Dengan ini mereka mengungguli kami. Kami enggak bisa bersedekah karena kami enggak punya harta. Berarti mereka lebih tinggi, lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada kami. Fahum syarakul fuqara'a fis salati was saumi. Maka berarti mereka orang-orang yang kaya yang memiliki kelebihan harta tersebut, mereka sama-sama dengan orang-orang fakir dalam masalah amalan sholat dan puasa. Jadi bisa sama pahalanya. Namun wafadluhum fis sadaqati. Namun mereka orang-orang yang kaya tersebut mengungguli orang-orang miskin dalam masalah sedekah. Dari sisi ini berarti orang kaya lebih utama, lebih banyak pahalanya daripada orang-orang yang miskin. Namun Nabi tidak berhenti di situ. Yani tidak mengatakan, oh iya, kalian memang tidak bisa untuk mengejar orang-orang yang kaya, Pak, enggak bisa menyamai mereka. Nabi tidak berkata seperti itu, tapi Nabi memberikan bimbingan, arahan yang terbaik untuk mereka orang-orang yang miskin. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna. Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian amalan yang dengannya kalian dianggap telah bersedekah sama dengan bersedekah. Ila akhiri, sampai akhir hadis. Lamastaka al-fuqara'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu dhaba ahlul buthuri bil ujur. Maka ketika orang-orang atau para sahabat yang miskin mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya orang-orang yang memiliki harta mereka pergi dengan membawa pahala yang banyak, yusalluna kama yusallun, orang-orang yang kaya salat sebagaimana orang-orang yang miskin juga salat, wa yasumuna kama yasumun, orang-orang kaya berpuasa sebagaimana orang-orang miskin juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Namun mereka orang-orang yang kaya bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Yakni wal fuqara la yatasaddaquna, maksudnya orang-orang fakir tidak bisa bersedekah karena uangnya atau hartanya terbatas atau enggak punya harta. Maka setelah menjelaskan atau mendengarkan penjelasan ini, bayyana lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-shadaqata allati yutiqunaha. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada mereka para sahabatnya yang fakir yang miskin tentang sedekah yang bisa mereka lakukan, yang mereka mampu. Yani sedekah dengan selain harta. Berarti sedekah bukan hanya dengan harta saja. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam menerangkan kepada mereka, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian amalan yang dengannya kalian dianggap telah bersedekah. Inna bikulli tasbihatin shadaqatan, sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Yani qaul insani subhanallah sedekah, yani ucapan seseorang subhanallah itu adalah sedekah. Tasbih adalah sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqatan, dan setiap takbir adalah sedekah. Yani idza qala Allahu akbar fa hadhihi shadaqatun, yani apabila seseorang membaca atau berzikir Allahu akbar maka ini adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqatan, dan setiap tahmid adalah sedekah. Yani idza qala alhamdulillahi fa hadhihi shadaqah, yani apabila seseorang berkata atau berzikir alhamdulillah maka ini juga sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah. Yani idza qala la ilaha illallah fahadihi sadaqatun, yani apabila seseorang berkata la ilaha illallah maka ini juga sadaqah, wa amrun bil ma'rufi, dan memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, yakni idza amara syakhsan ay yaf'ala ta'atan fa hadhihi shadaqatun, yakni apabila seseorang memerintahkan orang lain untuk mengerjakan ketaatan maka perintah ini adalah shadaqah bagi dia. Wa nahyun 'an munkarin, dan juga melarang dari kemungkaran itu juga shadaqah, yakni idza naha syakhsan 'an munkarin fa inna dhalika sadaqatun, apabila seseorang melarang orang lain dari suatu kemungkaran maka sesungguhnya perbuatan itu adalah sadaqah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan bahkan pada kemaluan salah seorang di antara kalian juga sadaqah, yakni idza atar rajulu zaujatahu fa inna dhalika sadaqatun, yakni apabila seseorang mendatangi atau menjimai istrinya, berhubungan dengan istrinya, maka sesungguhnya hal itu adalah sedekah. Wa kullu hadza yutiquhu al-fuqara'u, semua amalan ini disanggupi, dimampui oleh orang-orang fakir. Qalu, para sahabat yang fakir tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami mendatangi syahwatnya lalu dia mendapatkan pahala padanya? Dzakaru dzalika litaqriri qoulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi bud'i ahadikum shadaqah. Mereka menyebutkan hal itu untuk menetapkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni untuk menetapkan, menyetujui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada kemaluan salah seorang di antara kalian terdapat sedekah. Walaysa bisyakki fi hadza, bukan tujuannya karena ragu atas kalimat Nabi tersebut, bukan. Li'annahum ya'lamuna anna ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa haqqun, dikarenakan para sahabat seluruhnya mengetahui, meyakini bahwasanya apa yang diucapkan, disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah pasti kebenaran. Lakin aradu ayyuqarriru dhalika, akan tetapi mereka, para sahabat tersebut, ingin menegaskan kalimat tersebut, ingin mendapatkan penjelasan lebih, ingin lebih menguatkan iman mereka. Mereka sudah yakin tapi ingin mendapatkan keterangan lebih, penjelasannya bagaimana dikatakan sedekah, seseorang melampiaskan syahwatnya pada istrinya. Mereka yakin ini pasti sedekah, cuma ingin penjelasan bagaimana biar kami lebih yakin, bukan karena ragu, bukan. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fi ajrun, wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami mendatangi syahwatnya, melampiaskan syahwatnya kepada istrinya tentunya atau hamba sahayanya, dan dia mendapatkan pahala padanya? Wa nadhiru dzalika qaulu Zakaria, dan yang mirip dengan ucapan sahabat ini adalah ucapan Nabi Zakaria, Rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqirun, wahai Rabbku, bagaimana saya akan mendapatkan anak, memperoleh anak dalam keadaan saya sudah sangat tua, sudah berusia tua, dan istriku mandul? Bukan karena ragu, tapi ingin penjelasan, ingin lebih yakin mendapatkan penjelasan dari Allah. Ini ucapan Nabi Zakaria, surat Ali Imran ayat 40. Arada ayuqarrira dzalika wa yuthbitahu ma'ana masdiqun bihi. Nabi Zakaria ingin agar Allah menetapkan hal itu, lebih menetapkan lagi, dan agar mengokohkan hal itu kepada Nabi Zakaria, dan pada Nabi Zakaria sudah yakin benar, pasti ini benar, cuma ingin penjelasan lebih lanjut agar beliau lebih yakin, lebih tenang. Qala, Maka Nabi menjelaskan setelah para sahabat tadi bertanya, "Araitum law wadu'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun?" Bagaimana pendapat kalian? Seandainya dia meletakkan syahwatnya pada perkara yang haram, tempatnya haram, bukankah dia mendapatkan dosa karenanya atau padanya? Wal jawabu, pas jawabannya, na'am, iya. Yakunu alaihi wizrun, dia akan mendapatkan dosa ketika meletakkan syahwatnya pada perkara yang haram. Qala, lalu Nabi menjelaskan sebaliknya, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Maka demikian pula apabila dia meletakkan syahwatnya pada perkara yang halal, dia akan mendapatkan pahala. Wa hadzal qiyasu yusammunahu qiyasal aqsi. Qiyas ini dinamai oleh para ulama qiyasul aqs, qiyas kebalikan. Yani kama anna alaihi wizron fil harami yakunu lahu ajrun fil halali. Sebagaimana seorang ketika meletakkan syahwatnya pada tempat yang haram dia berdosa, maka berarti ketika dia meletakkan syahwatnya pada perkara yang halal, tempat yang halal, dia akan mendapatkan pahala. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Apabila seseorang meletakkan syahwatnya pada perkara yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Qala fi hadzal haditsi minal fawaidi. Dalam hadis ini terdapat sekian faedah. Yang pertama, hirsus sahabati radhiyallahu anhum 'ala sabqi ila al khairati. Betapa semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Mereka melihat orang-orang kaya luar biasa pahalanya dengan sedekah dari harta yang mereka miliki. Maka mereka merasa, bagaimana nih, kita bisa enggak menyaingi mereka atau sama pahalanya dengan mereka dalam keadaan kita enggak punya harta? Minta bimbingan ke Nabi. Ternyata ada amalan yang bisa atau dianggap sama dengan sedekah, yaitu memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan juga zikir yang lainnya. Semua perkara yang ma'ruf, kullu ma'rufin sadaqah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, setiap yang ma'ruf, setiap amalan yang baik, amalan ma'ruf adalah sadaqah. Terus bagaimana kalau orang kaya pun sama berzikir? Berarti mereka juga dapat sedekah. Ya sudah, berarti itu memang keutamaan mereka. Tetapi jangan khawatir, artinya tetap masih bisa orang-orang miskin bersaing dalam memperoleh pahala bersama orang-orang kaya. Orang-orang kaya mereka biasanya sibuk dengan hartanya, jualan, menghitung harta, memanage, menyimpan. Itu biasanya sulit untuk berzikir maksimal. Nah, orang miskin secara umum bisa zikirnya maksimal. Mengapa? Karena gak punya harta. Apa yang akan dikerjakan? Kecuali ya banyak waktu luang, sehingga dia isi dengan membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan yang lainnya. Maka kalau mau dihitung-hitung, sebenarnya zikir orang miskin itu bisa lebih banyak daripada zikir orang kaya, begitu. Ini dalam kenyataannya. Kalau ada orang kaya yang luar biasa zikirnya, banyak juga. Kenapa? Dia kaya hanya sekedar lewat saja. Ada yang ngurus, hartanya hanya datang, dia infakkan, dia simpan. Orang miskin gak punya harta, bagaimana? Tinggal dikuatkan kesabarannya. Semakin dia sabar luar biasa, semakin dia yakin kepada Allah, tawakal dan seterusnya, maka dari sisi inilah amalan hati bisa dia bersaing dengan orang-orang kaya. Intinya, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, baik dia kaya maupun miskin. Kaya yang bersyukur dan miskin yang bersabar. Yang lebih utama, yang lebih mulia di sisi Allah adalah yang lebih bertakwa di antara kedua orang tersebut. Sehingga gak usah diperdebatkan ataupun tidak usah disesalkan, saya miskin kenapa, saya ingin kaya sajalah biar bersyukur. Belum tentu bersyukur. Yang kaya pun sayangin miskin saja, ya belum tentu kuat miskin. Nikmati apa yang ada, tapi ingat, maksimalkan amalan soleh di saat kaya dan juga di saat miskin. Yang kedua, yang bagi lil insani idza dzakara syai'an ayadzkura wajhahu. Sepantasnya bagi seseorang apabila dia menyebutkan sesuatu, dia sebutkan juga penjelasannya, gambarannya, alasannya. Anna sahabat lamma qalu, dikarenakan para sahabat ketika mereka berkata, dhahaba ahlu dusuri bil ujuri, orang-orang yang punya harta mereka pergi dengan membawa pahala-pahala yang banyak. Kita mungkin enggak paham apa maksudnya bayyanu wajha dzalika. Maka para sahabat tadi menjelaskan gambarannya atau alasannya. Faqalu, mereka berkata, isalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Faedah yang ketiga, anna kullu qaulin yuqarribu ila Allah ta'ala fa huwa shadaqatun. Setiap ucapan yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah ta'ala, maka itu adalah sedekah. Kat tasbihi wa tahmidi wa takbiri wa tahlili wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari fa kulluhu sedekah. Seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, amar ma'ruf dan nahi munkar, maka semuanya itu adalah sedekah. At-targhibu fil ikthari min hadhihi al-adhkari, ada anjuran, dorongan, hasungan untuk kita agar memperbanyak zikir-zikir tersebut, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan juga amar ma'ruf nahi munkar. Li'anna kulla kalimatin minhu tu'tabaru sadaqatan tuqarribu al-mar'a ila Allah 'azza wa jalla. Dikarenakan setiap kalimat tadi dianggap sebagai sedekah yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah 'azza wa jalla. Faedah yang keempat, annal iktifaa bil halali 'anil harami yaj'alul halala qurbatan wa sadaqatan. Bahwasanya mencukupkan diri dengan yang halal seperti istri, dia hanya menikmati istrinya saja. Dalam masalah bernikmat-nikmat dengan perempuan, dia hanya dengan istrinya saja contohnya. Dia mencukupkan diri dengan yang halal sehingga dia tidak mengkonsumsi atau tidak melakukan perkara yang haram, maka hal itu menjadikan perbuatannya halal tadi yang dia tercukupkan dengannya, maka hal itu adalah perbuatannya qurbah yang akan mendekatkan dia kepada Allah, dan sedekah. Diqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa wa fi bud'i ahadikum sadaqah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dan pada kemaluan salah seorang di antara kalian ada sadaqah. Faedah kelima, jawazul istithbati fil khabari walau kana sadiran min sadiqin, bolehnya minta penjelasan lebih, minta agar lebih dikokohkan, ditegaskan dalam suatu fil khairi, dalam kebaikan, walaupun kebaikan tersebut munculnya datangnya dari orang yang jujur. Orang jujur menjelaskan tentang ini, ada ayat demikian, ada hadis demikian, atau ada berita demikian, berita yang benar, kalimat yang baik. Tapi yang mendengar berita tadi, kebaikan tadi, ingin menambah, minta penjelasan lebih, maka boleh diqaulihim, agar mereka lebih kokoh, lebih yakin. Hal ini berdasarkan ucapan para sahabat, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fi ajrun, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya lalu dia mendapatkan pahala padanya. Faedah terakhir ke-6, husnu ta'limi ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam bi iradi kalamihi an sabil istifhami hatta yaqna'a al-mukhataba bidzalika wa yatma'inna qalbu. Bagusnya pengajaran yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau menyampaikan kalimatnya dengan cara bertanya agar sampai beliau memberikan kepuasan atau memuaskan orang yang diajak bicara dengan kalimat pertanyaan tadi, dan membuat hatinya tenang dan tenteram. Wa min hadza qawluhu alaihi salatu wassalam hina su'ila an bai'i an bayi'i rutabi bitamri. Di antara contoh ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang menjual rutab, kurma basah dengan kurma kering, rutab dengan tamar, boleh enggak? Maka Nabi melarangnya. Terus Nabi menjelaskan kenapa dia ayang kusu idza jaffa, bukankah rutab itu, kurma yang masih muda atau yang masih baru matang, akan berkurang apabila dia mengering? Qalu na'am, iya, kata para sahabat. Fanaha an dzalika, maka Nabi melarangnya. Jadi melarang menukar 1 kilo rutab dengan 1 kilo tamar, enggak boleh. Tapi jual dulu rutabnya, dapat uang baru beli tamar kurma kering. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga tutup, insyaallah sebentar lagi ada, kita akan menjumpai 10 hari pertama Zulhijjah yang merupakan hari-hari yang paling mulia, yang paling agung, paling dicintai Allah, amal saleh padanya. Maka adanya kita nanti kurang lebih hari Kamis atau hari Jumat, 2 hari lagi atau 3 hari lagi akan memasuki bulan Zulhijjah, maka punya keutamaan yang luar biasa. Disebutkan dalam hadis, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabu inallahi min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh padanya lebih dicintai oleh Allah daripada amalan soleh di hari 10 hari ini, 1 sampai 10 Zulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, tidak juga dengan jihad di jalan Allah? Maka Rasulullah menjawab, walal jihadu fisabilillah illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dalika bisyai'in. Iya, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar berperang, berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali sedikit pun dengan dua benda tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yani kesimpulannya, amalan soleh di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu paling dicintai Allah, paling baik, paling utama, paling suci, paling agung, paling besar pahalanya dibandingkan amalan soleh di selain hari-hari tersebut. Bahkan walaupun di hari Ramadan, di antara amalan soleh di bulan Zulhijjah adalah haji bagi yang mampu. Kedua, berkurban bagi yang mampu, maka berkurban. Ketiga, berpuasa 9 hari bagi yang mampu. Kalau tidak, Arafahnya saja atau Senin Kamisnya, atau memperbanyak puasa sunnah di 1 sampai 9 Zulhijjah. Keempat, bertakbir. Takbiran bahasa kitanya. Apa namanya? Takbiran atau zikir berbanyak. Dan secara umum semua amalan soleh, membaca Al-Qur'annya, berzikirnya, berbakti pada orang tua, sedekah, infak dan yang lainnya di 10 hari pertama Zulhijjah dilipat gandakan pahalanya. Sampai jihad pun tidak bisa mengalahkan amalan soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Maka jangan sampai kita lewatkan 10 hari pertama Zulhijjah tadi. Kita isi dengan amalan soleh semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya, memperbanyak zikir terutama. Jangan sampai kita putus ataupun lidah kita kosong dari zikir di hari-hari tersebut, dalam rangka untuk meraih keutamaan yang besar di hari-hari tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga mampu menjalankan amalan soleh dan ilmu yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.